fa'alwa biyadihi bittaslim. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari Asma binti Yazid radhiyallahu anhu bahwa radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan melewati masjid pada suatu hari, dan di situ ada sekelompok wanita yang sedang duduk-duduk. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat dengan tangannya disertai ucapan salam. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan ia mengatakan ini adalah hadis hasan. Wa qala al-musannifu wa hadha mahmulun ala annahu sallallahu alaihi wasallam jama'a baina al-lafzi wal isyarati wa yu'ayyiduhu anna fi riwayati Abi Dawud fa sallama alaina. Hal ini dipahami bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara ucapan salam dan isyarat tangan. Hal ini diperkuat oleh suatu hadis dalam riwayat Imam Abu Daud bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam lalu memberikan salam kepada kami, kaum wanita yang duduk-duduk tadi. Poin pertama dari hadis ini adalah beliau adalah Asma bintu Yazid radhiyallahu anha. Dan Asma binti Yazid radhiyallahu anha, beliau ini salah seorang dari sahabat wanita di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Asma bintu Yazid ini, beliau adalah salah orang yang terkenal dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nama lengkap beliau Asma binti Yazid bin Sakan. Asma binti Yazid bin Sakan. Dan beliau mempunyai kunyah Ummu Amir atau Ummu Salamah. Ummu Amir atau Ummu Salamah. Dan beliau adalah wanita dari kaum Ansar. Asma binti Yazid adalah wanita dari kaum Ansar. Dan beliau termasuk wanita yang ikut berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ikut berhijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiat yang dimaksud adalah baiatur ridwan. Baiat yang dimaksud adalah baiatur ridwan. Dan beliau meninggal pada peperangan Al-Yarmuk. Pada peperangan Al-Yarmuk. Dan meninggal di kota Damaskus. Beliau meninggal di kota Damaskus. Itu sedikit tentang Yazid, Asma binti Yazid bin Sakan radhiyallahu anha wa ardhaha. Poin yang kedua dari hadis ini adalah makna hadis ini. Dari Asma binti Yazid radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berjalan melewati masjid pada suatu hari. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, melewati masjid yang dimaksud adalah Masjid An-Nabawi. Melewati masjid pada suatu hari yang dimaksud adalah Masjid An-Nabawi. Kemudian pada suatu hari, dan di situ ada sekelompok wanita yang sedang duduk-duduk. Wanita yang sedang duduk-duduk. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat dengan tangannya. Ya, seperti ini, isyarat dengan tangannya. Disertai dengan ucapan salam. Isyarat dengan tangannya disertai dengan ucapan salam. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, dan ia mengatakan bahwa ini adalah hadis hasan. Hadis hasan adalah derajatnya di bawah dari hadis sahih. Disebabkan karena ada perawi yang kurang kuat hafalannya. Disebabkan karena ada perawi yang kurang kuat hafalannya. Di antara perawi yang kurang kuat hafalannya, yaitu Abdul Humaid ibn Bahram. Abdul Humaid ibn Bahram. Ini yang menyebabkan hadis ini menjadi hadis hasan. Karena diperbincangkan oleh para ulama tentang kekuatan hafalan dari Abdul Humaid bin Bahram ini. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, tetapi hadis ini adalah hadis yang hasan dan bisa dipakai sebagai hadis. Dalam artian dapat dijadikan sebagai sandaran dalam beramal. Kemudian penulis yaitu Imam Nawawi mengatakan, hadza mahmulun ala annahu jama'a bainal lafzi wal isyarah. Hadis ini dipahami bahwasanya Rasul SAW menggabungkan antara ucapan salam dan isyarat. Karena kalau seandainya mengucapkan salam dengan tangan, maka ini tidak diperbolehkan, dengan tangan saja. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man tashabbaha bighairina. La tashabbahu bil yahud wala bin nasara. Fa inna taslima al yahudi bil isha." فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع وتسليم النصارى الإشارة بالكف. Artinya, bukan dari kami orang yang menyerupakan dirinya dengan selain kita. Janganlah kalian menyerupakan diri dengan kaum Yahudi dan Nasrani. Sesungguhnya salamnya kaum Yahudi dengan isyarat dengan telunjuk, entah 2, 3, 1, ya, dengan telunjuk. Dan salamnya kaum Nasrani dengan telapak tangan. Entah begini, dengan telapak tangan. Maka Imam An-Nawawi menjelaskan hadis Rasulullah SAW, alwa biyadihi bittaslim. Beliau memberikan isyarat dengan tangannya sebagai pengucapan salam. Kata beliau, hal ini dipahami bahwa Rasulullah SAW menggabungkan antara ucapan salam dan isyarat. Jadi lisannya mengucapkan salam, tangannya pun memberikan isyarat. Nah, ini tidak mengapa. Yang dilarang adalah kalau cuma tangan saja, baik itu jari jemari saja atau telapak tangan saja. Kalau jari jemari saja tanpa salam itu seperti kaum Yahudi. Kalau telapak tangan saja tanpa salam seperti kaum Nasrani. Kenapa beliau berpendapat demikian? Yaitu Imam Nawawi berpendapat demikian. Karena dalam riwayat Imam Abu Daud ada tambahan. Tambahan riwayatnya yaitu, fasallama alaina. Beliau mengucapkan salam kepada kami. Memberikan salam kepada kami. Jadi di samping memberikan isyarat dengan tangan dan juga mengucapkan salam. Dan saya ingin memberikan isyarat atau memberikan koreksian pada terjemahan. Lihat pada hadisnya 855 dari Asma binti Yazid radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan melewati masjid pada suatu hari. Dan di situ ada sekelompok wanita yang sedang duduk-duduk. Lalu beliau memberikan isyarat. Ya, memberikan isyarat dengan tangannya. sebagai pengucapan salam. Nah, lihat. Ya, alwa biyadihi bittaslim. Begitu. Fa alwa biyadihi bittaslim. Jadi keliru terjemahannya. Memberikan isyarat dengan tangannya disertai ucapan salam itu keliru. Di situ apa terjemahan yang lain? Enggak, melambaikan tangan dan mengucapkan salam. Tidak. Apa? Mengisyaratkan tangan menandakan salam. Itu lebih tepat terjemahannya. Jadi beliau tidak mengucapkan salam dalam riwayat ini. Hah? Dalam riwayat ini beliau tidak mengucapkan salam. Memberikan isyarat tangan menandakan salam. Seakan-akan Rasulullah cuma tangan saja. Padahal itu seperti kaum Yahudi atau kaum Nasrani. Ini yang jadi masalah. Ya, kalau seandainya beliau mengangkat isyarat kemudian mengucapkan salam, enggak ada masalah. Ya, tidak perlu Imam Nawawi menjelaskan bahwa hal ini dipahami bahwasanya Rasulullah SAW menggabungkan antara ucapan salam dan isyarat tangan. Jadi terjemahan yang tepat dirubah memberikan isyarat tangan sebagai tanda salam. Begitu. Itu yang tepat terjemahannya. Memberikan isyarat tangan sebagai tanda salam. Nah, sebagai tanda salam ini ada tambahan riwayat dalam riwayat Imam Abu Dawud bahwasanya beliau pun juga mengucapkan salam. Ya, begitu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan di sini terdapat pelajaran menarik bahwa seorang muslim sangat-sangat sudah menjadi keyakinan bagi dirinya untuk tidak menyerupai kaum Yahudi dan Nasrani. Dan itu akidah, itu keyakinan seorang muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Latattabi'unna sanana man kana qablakum." Shibran bishibrin, ziraan bizira'in, hatta al-qudhah bil-qudhah, hatta law dakhalu juhra dhabbin ladakhaltumuh. Sungguh kalian akan benar-benar mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, setapak demi setapak, sampai mereka masuk ke dalam lubang dhab, biawaknya Arab, maka kalian akan mengikutinya. Kemudian para sahabat bertanya, al-Yahudu wa Nasara, apakah mereka kaum Yahudi dan Nasrani yang diikuti tersebut? Rasulullah SAW mengatakan, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Nah, ini merupakan keyakinan seorang muslim yang tidak boleh runtuh. Tidak boleh luntur. Ini keyakinan yang sangat erat dengan keimanan. Tidak boleh menyerupakan diri dengan kaum Yahudi dan Nasrani dalam perihal yang khusus yang dimiliki oleh mereka. Baik akidah, ibadah, muamalah, atau tingkah laku. Kemudian pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah boleh mengucapkan salam atau memberikan salam kepada para wanita jika dijauhkan dari fitnah, jika terlepas dari fitnah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepada para perempuan. Kemudian yang ke pelajaran selanjutnya adalah diperbolehkan salam dan disertai pemberian isyarat dengan tangan. Diperbolehkan salam dan disertai pemberian isyarat dengan tangan. Kenapa demikian? Karena yang tidak diperbolehkan adalah hanya dengan tangan. Baik jari atau telapak tangan. Karena itu kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani. Dan di zaman sekarang banyak sekali kebiasaan-kebiasaan yang mengikuti mereka. Maka ini harus dijauhi. Ya, harus dijauhi. Kenapa demikian? Karena kita berkeyakinan dan beragama bahwa seorang muslim diharamkan untuk mengikuti dan menyerupakan diri dengan kaum Yahudi dan Nasrani. Ada perkataan menarik penjelasan dari Imam Al-Utsaimin tentang mengucapkan salam kepada para perempuan. Beliau mengatakan, "Wa fil hadisi salamun Nabi sallallahu alaihi wasallam 'ala nisa." Di dalam hadis ini terdapat salamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para perempuan. Wadzalika li'anna al-mahdzura muntafin ghayatan lintifa. Karena bolehnya mengucapkan salam kepada para wanita yang terlarang hilang, benar-benar hilang. Maksudnya apa? Ketika kita mengucapkan salam beda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam. Hal-hal yang dihindari akibat mengucapkan salam kepada perempuan, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan salam, maka itu terlepas dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa illa fa inna ar-rajula al-ajnabiyya alladhi laysa mahraman lil mar'ah la yusallim 'alayha. Padahal kata beliau, seorang lelaki asing yang bukan mahram perempuan tersebut maka tidak mengucapkan salam atas perempuan tersebut. Lima fi dzalika minal fitnah, karena di dalamnya terdapat godaan. Wala siyam asyab ma'asyab, begitu apalagi antara para pemuda dengan pemudi, remaja dan remaji. Ya, fa innar rajula fa innahu la yusallimu ala la yusallimu ar-rajul al mar'ah. Sesungguhnya seorang lelaki tidak boleh mengucapkan salam kepada perempuan. Walal mar'atu 'ala ar-rajul. Begitu juga seorang perempuan tidak boleh mengucapkan kepada lelaki. Lakin idza kana ar-rajulu ma'rufan bis-salah wa marra 'ala nisa'in mujtami'at kallati yajtami'na fil masjid aw fi dars أو ما أشبه ذلك فلا بأس أن يسلم لأن المحذور منتفٍ. Tetapi jika seorang lelaki terkenal dengan kebaikan, kesalehan dan melewati perempuan-perempuan yang berkumpul seperti yang mereka lakukan, berkumpul di masjid atau berkumpul dalam sebuah majelis ilmu atau yang semisalnya, maka tidak mengapa si lelaki itu mengucapkan salam, karena yang ditakutkan sudah hilang. Wal masjid kullun yadkhulu fihi wa yakhruj. Dan masjid semua orang masuk ke dalamnya. Ya, semua orang masuk ke dalamnya. Yang jelas para ikhwah, kenapa Imam Utsaimin rahimahullah melarang lelaki mengucapkan salam kepada perempuan yang bukan mahramnya atau sebaliknya? Karena ada sebuah kaidah mengatakan dar'ul mafasidi aula min jalbil masalih. Ini kaidah fikih. Meninggalkan keburukan lebih utama dibandingkan mengambil kebaikan. Mengucapkan salam kebaikan, tetapi tergoda, terfitnah dengan wanita keburukan, maka meninggalkan keburukan lebih utama dibandingkan mengambil kebaikan. Alhamdulillah. Ya, dikumulasinya. Ya, jadi kalau ada orang bertanya, kenapa kamu tidak mengucapkan salam kepada para perempuan atau kepada seorang perempuan? Maka jawabannya kaidah fikih tadi, dar'ul mafasidi aula min jalbil masalih. Artinya meninggalkan keburukan lebih utama dari mengambil kebaikan. Dan ini kaidah fikih dan kaidah yang dipakai dalam ilmu fikih. Dar'ul mafasid aula min jalbil masalih. Saya tulis saja. Ini kaidah fikih. yang bisa digunakan dalam beberapa masalah. Meninggalkan keburukan lebih utama. Lihat kata-kata lebih utama, artinya lebih utama dikerjakan dari mengambil kebaikan. Siapa yang bisa memberi contoh yang lain? Seorang ulama lewat orang-orang yang sedang mabuk, tapi dibiarkan saja orang-orang yang mabuk ini, tidak dinasehati. Lalu murid-murid dari ulama ini bertanya, kenapa engkau biarkan mereka mabuk, tidak engkau nasehati? Tidak ada nahi mungkar, amar ma'ruf. Maka kata sang ulama ini, kalau saya nasihati mereka, mereka akan berbuat yang lebih buruk daripada hanya mabuk. Mereka membunuh orang, menyakiti orang, bisa membakar rumah, atau yang semisalnya. Nah, menasehati orang yang sedang mabuk, baik. Tetapi menahan orang yang sedang mabuk dari keburukan lebih baik. Menahan keburukan lebih utama dibandingkan mengambil kebaikan. Terus seperti itu. Ini kaidah yang sering dipakai. Dar'ul mafasid aula min jalbil masalih. Artinya meninggalkan kebaikan lebih utama dibandingkan meninggalkan keburukan lebih utama dibandingkan mengambil kebaikan. Ya, ada yang bisa memberikan contoh yang lain? Perihal sholat kehabisan air. Sholat kehabisan air dan juga kehabisan waktu. Kalau kita kejar air di sebelah sana, ada, tapi waktu habis. Mana yang lebih didahulukan? Mengejar waktu atau mengejar air? Hah? Mengejar waktu. Dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Meninggalkan keburukan lebih utama dibandingkan mengambil kebaikan. Mengambil kebaikan, yaitu mengambil air di sana, kalah utamanya dengan ketinggalan sholat. Jadi kita tinggalkan dulu keburukannya ini. Nah, seperti itu. Ya. Ini kaedah yang sering dipakai oleh para ulama dalam permasalahan ini. Baik. Kita lanjutkan. Hadis yang selanjutnya. Hadis yang ke-856. Wa an Abi Jurai Al-Hujaini radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu alayka assalam ya Rasulullah qala la taqul alayka assalam fa inna alayka assalam tahiyatul mauta rawahu Abu Dawud والترمذي وقال حديث حسن صحيح. Dari Abu Jurai Al-Hujaimi radhiyallahu anhu, dia berkata, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu berkata alaikas salam ya Rasulullah. Beliau sallallahu alaihi wasallam lalu bersabda, janganlah mengucapkan alaikas salam. Sebab sesungguhnya alaikassalam itu adalah salamnya orang-orang yang sudah mati. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Dan At-Tirmidzi mengatakan bahwa ini adalah hadis hasan sahih. Keterangannya sudah berlalu dengan lengkap dan panjang. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, poin pertama dari hadis ini adalah biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini. Beliau terkenal dengan kunyahnya Abu Jurai Al-Hujaimi. Beliau terkenal dengan kunyahnya. Dan nama asli beliau adalah Salim bin Jabir. Salim bin Jabir, nama asli beliau. Atau bisa terbalik, Jabir bin Salim, bin Salim. Bisa terbalik, Jabir bin Salim. Ya, ini nama aslinya. Dan wallahu a'lam, para ulama sejarah mengatakan yang pertama, Jabir bin Salim lebih sah atau lebih benar namanya. Jabir bin Salim lebih benar namanya. Dan Abu Jurai Al-Hujaimi termasuk sahabat yang tidak terlalu banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau tinggal di kota Basrah, yaitu Irak. Beliau tinggal di kota Basrah. Dan salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga diriwayatkan oleh Abu Jurai Al-Hujaimi, yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbunyi, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa min dal walau antafrugha min dalwika fi ina'il mustalqi walau antakallama akhaka wa wajhuka ilayhi mumbasit wala tusbilil izar fa innahu minal khuyala wal khuyala la yuhibbuhu Allah tabaraka wa ta'ala wallahu wa in imru'un sabbaka bima ya'lamu fika fala tasubbuhu bima ta'lamu fih fa inna ajruhu laka wa baluhu 'ala man qala." Artinya, jangan sekali-kali engkau meremehkan kebaikan sedikit pun, walaupun hanya menuangkan air kepada bejana orang yang ingin minum, walaupun kamu berbicara dengan saudaramu dan wajahmu menghadap kepadanya dalam keadaan tersenyum, dan janganlah kamu memanjangkan pakaianmu lebih dari dua mata kaki. Sesungguhnya itu adalah termasuk khuyala, dan khuyala sifat yang tidak dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jika ada orang yang mencelakmu karena memang ada sifat burukmu di dalam dirimu, maka janganlah kamu balas celaan dengan sifat buruk yang kamu tahu di dalam dirinya ada sifat itu. Jadi jangan dibalas. Fa inna ajrahu laka, maka sesungguhnya pahalamu, pahalanya untukmu, dan dosanya untuknya. Dosanya untuknya. Ini beberapa adab yang diajarkan oleh Rasulullah melalui hadis Abu Jurai Al-Hujaimi. Dan sebagaimana saya sebutkan, hadis Abu Jurai Al-Hujaimi, sahabat ini radhiyallahu anhu, sedikit meriwayatkan hadis Rasul. Ya, di antaranya hadis ini, kemudian hadis yang barusan saya bacakan tadi. Baik. Itu tentang Abu Jurai Al-Hujaimi. Bagus juga dikasih nama anak Jurai. Jurai. Nanti bapaknya Abu Jurai. Siapa Jurai? Sahabat Rasul. Ya, kunyah dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Azan? Ya, silakan. Ya, kita lanjutkan. Dari Abu Jurai Al-Hujaimi radhiyallahu anhu, dia berkata, "Aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku berkata, 'Alaikassalam ya Rasulullah.'" Ini cara pengucapan Abu Jurai Al-Hujaimi, alaikas salam. Padahal yang kita sudah pelajari apa? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini beliau tidak, alaikas salam. Berarti kepadanya dulu, atasnya dulu baru salam. Alaikas salam ya Rasulullah. Yang sudah kita pelajari, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alaikassalam ya Rasulullah. Beliau sallallahu alaihi wasallam lalu bersabda, janganlah mengucapkan alaikassalam, sebab sesungguhnya alaikassalam adalah salamnya orang-orang yang sudah mati. Timbul pertanyaan, kenapa dilarang kita mengucapkan salamnya orang-orang yang sudah mati? Kenapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini mengatakan, la taqul alayka salam fa inna alayka salam tahiyatul mauta. Ya, maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, karena orang yang masih hidup tentunya beda dengan orang yang sudah mati. Orang yang masih hidup maka dianjurkan kita mengucapkan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan itu sebagai doa untuk orang yang masih hidup. Sebagai doa untuk orang yang masih hidup, doa mendapatkan keselamatan, rahmat dan keberkahan. Nah, kalau seandainya kita mengucapkan salamnya orang mati, ini berarti mendoakan kematian dan keburukan. Makanya dilarang kita mengucapkan untuk alaikassalam ya Rasulullah. Ya. Alaikassalam ya Rasulullah. Tidak diperbolehkan kita mengucapkan alaikassalam. Yang dilarang pengucapan alanya duluan. Alanya duluan. Yang kita sudah pelajari yang paling bagus adalah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang dilarang adalah ininya duluan, alaikassalam. Ya Rasulullah. Ya. Baik, kalau seandainya kita ucapkan salamun alaika, lihat, ini bedanya pakai alif lam, ini enggak. Ini boleh, ini tidak boleh, ini boleh. Yang tidak boleh adalah alanya duluan, alaikassalam. Kenapa? Karena ini salamnya orang yang sudah mati. Ya. Kenapa tidak diperbolehkan mengucapkan dengan pengucapan salamnya orang yang sudah mati? Karena keperluan orang yang hidup beda dengan keperluan orang yang sudah mati. Keperluan orang yang hidup, salamnya diperlukan, rahmat Allah, berkah dari Allah diperlukan. Adapun orang yang sudah mati, alaikassalam. Jadi semoga keselamatan atasmu sesudah matimu. Nah, maka di sini ditujukan kepada orang yang sudah mati. Maka tidak boleh dimulai dengan alaikassalam. Ya, alaikassalam tidak diperbolehkan. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tetapi boleh salamun alaika. Berarti di sini yang jadi masalah adalah alanya yang tidak diperbolehkan dahuluan. Ala. Ya. Adapun salamnya pakai alif lam atau salamnya tidak pakai alif lam, maka boleh saja. Assalamu alaikum warahmatullahi. Salamun alaikum, boleh. Ya. Assalamu alaikum, salamun alaikum. Apa dalil bahwa tanpa alif lam, tanpa assalamualaikum, boleh dengan mengucapkan salamun alaikum. Apa dalilnya? Surat Ar-Ra'd ayat 23 sampai 24. Allah berfirman, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Dan para malaikat masuk menemui para penghuni surga dari setiap pintu dan mengucapkan, setiap ada penghuni surga masuk dari pintu ini, malaikat yang menunggu mengucapkan salamun alaikum, keselamatan bagi kalian, bima sabartum, disebabkan kesabaran yang telah kalian lakukan. Fa ni'ma uqbaddar, maka sungguh surga sebaik-baik tempat tinggal. Subhanallah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Ya. Yang menyambut malaikat. Indah. Dan malaikatnya tersenyum dan mendoakan kebaikan. Salamun alaikum. Pemandangan yang semua dari kita menginginkan. Kemudian dalam surah Az-Zumar juga begitu. Ayat 73. Allah berfirman, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan digiring orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka kepada surga dengan berkelompok-kelompok. Hatta idza ja'uha, sampai mereka mendatangi pintu surga, wa futihat abwabuha, dan dibukakan pintu-pintunya, wa qala lahum khazanatuha, dan para penghuni surga mengatakan salamun alaikum, keselamatan atas kalian. Fadkhuluha khalidin, silahkan masuk, kekal abadi selama-lamanya. Subhanallah. Kalau sudah masuk satu kaki, tidak ada lagi resiko, tidak ada lagi kekhawatiran, tidak ada lagi rasa gelisah, tidak ada lagi rasa galau, sedih. Semuanya indah, semuanya nikmat. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Kemudian dalil yang lain, surat An-Nahl ayat 32. Ustaz, ini dalil apaan sih? Dalil apaan? Ya, dalil boleh mengucapkan salamun alaikum. Nanti habis salat Isya boleh kita gunakan itu. Salamun alaikum. Kemudian pakai di tetangga. Nah, ajaran mana pulang toh? Jamaah Masjid Imam Syafi'i. Ya. Assalamualaikum jadi salamun alaikum. Padahal ada di dalam Al-Qur'annya. Surah An-Nahl ayat 32. Allah berfirman, "Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun." Orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat, orang-orang yang baik, mereka mengucapkan salamun alaikum, semoga keselamatan atas kalian. Masuklah kalian ke dalam surga disebabkan apa yang telah kalian amalkan. Subhanallah. Dan banyak ayat begitu juga dalam surat Al-Qasas ayat 55, Al-An'am ayat 54, sama. Dan juga dalam hadis yang sudah kita baca, yaitu hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, Rasulullah SAW didatangi oleh seseorang, kemudian beliau mengatakan salamun alaikum. Jadi boleh mengucapkan salamun alaikum, boleh mengucapkan assalamu alaikum. Gak boleh digabung dua-duanya. Ya, lihat. Enggak boleh digabung gini. Assalamu. Ini pakai dhammah, ulun ganalilah sengaja. Salamun. Ah, sidin hendak menggabung assalamun alaikum. Enggak boleh. Ya, assalamu pakai dhammah satu saja. Ya. Kalau kada pakai alif lam, maka salamun. Nah, sidin hendak gabung dua-duanya. Ya, bagaimana? Assalamun alaikum. Salah. Enggak bisa digabung. Assalamu alaikum atau salamun alaikum. Ya. Kada semuanya bisa digabung. Memang ada kaidah menyebutkan al-jam'u aula min at-tarjih. Menggabung lebih utama dibandingkan memilih. Seorang suami ahli usul fikih ditanya oleh istrinya, "Wahai suamiku, kalau seandainya kamu menikah lagi, maka lebih baik kita bercerai dan silahkan kamu dengan istri keduamu. Bagaimana?" Kata sang suami yang ahli usul fikih, "Al-jam'u awla minat tarjih." Mengumpulkan lebih utama dibandingkan memilih salah satunya. Ya. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hadisnya sahih riwayat Imam Abu Daud dan Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadisun hasan sahih. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah tidak boleh kita mengucapkan salam dengan ucapan alaikassalam. Alaikassalam. Tidak boleh kita mengucapkan dengan ucapan salam dengan ucapan alaikassalam. Apa cirinya biar kita mudah menghafal? Alaknya berdahulu. Ya. Alaknya berdahulu. Yang boleh itu salamnya duluan. Assalamualaikum atau salamun alaikum. Itu cirinya. Sehingga kita mudah menghafal. Ya. Yang tidak boleh adalah alaknya duluan. Alaikassalam atau alaikassalamun. Ini juga tidak boleh. Yang penting alaknya dahulu tidak boleh. Kemudian faedah yang kedua yang kita pelajari dari hadis ini adalah bahwa kenapa tidak boleh memakai salamnya orang yang sudah meninggal? Karena keperluan orang yang masih hidup beda dengan orang yang sudah meninggal. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi keperluan orang yang masih hidup dengan orang yang sudah meninggal berbeda. Para ulama menjelaskan, perhatikan perkataan Imam Al-Qayyim. Perhatikan beliau mengatakan, "Wa kana hadiyuhu fi ibtida'i salam an yaqula assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa kana yakrahu an yaqula al-mubtadi' alayka assalam. Qala Abu Jurayh al-Hujaimi, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaik faqultu alayka assalam ya Rasulullah. Faqala la taqul alayka assalam, fa inna alayka assalam tahiyatul mauta." Termasuk petunjuk Rasulullah SAW adalah dalam awal mengucapkan salam dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan beliau membenci dengan memulai salam dengan ucapan alaikassalam warahmatullahi wabarakatuh, sebagaimana dalam hadis yang kita baca sekarang. Nah, sebabnya para ulama menjelaskan, al-isyarah ila ma kana alaihi kathirin minas syu'ara wa ghairihim minas salami bihadhi sigati alal amwat. Bahwasanya orang-orang para ahli syair di zaman dahulu, mereka senantiasa menggunakan salam kepada orang yang sudah mati dengan cara alaikassalam. Maka Rasulullah SAW ingin menyelisihi orang-orang yang ahli syair yang membiasakan alaikassalam untuk penyebutan salam terhadap orang yang sudah mati. Makanya itu disebutkan. Wa illa fa sunnatu sallallahu alaihi wasallam fi salami al-mauta ka sunnati fi salami al-ahya. Assalamu alaikum. Padahal ketika kita mengucapkan salam kepada orang yang sudah mati, itu dengan ucapan assalamu alaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Jadi gini, Pak. Saya ingin menjelaskan lebih dalam. Kalau kita berziarah kubur, apa yang kita ucapkan? Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lalahikun. Yang belum hafal ketahuan jarang ziarah kubur. Ya. Ziarah kubur itu sunnah Rasul. Kita meskipun mengatakan jangan sampai beribadah di kuburan, hati-hati bid'ah-bid'ah dan kesyirikan di sekitar kuburan, tapi jangan lupa ziarah kubur itu sunnah Rasul. Maka ya jamaah dari yang bermanhaj salaf, jangan lupakan ini, jangan jauhi amalan ini. Ziarahi kubur, itu sunnah Rasul. Terutama hati yang sedang resah, gelisah, hati yang sedang keras, kurang semangat ibadah, maka ziarahi kubur. Ya, jangan sampai peringatan kita tentang hati-hati terhadap kesyirikan di tengah kuburan ataupun di yang berlaku di tengah-tengah pekuburan itu menghalangi kita untuk berziarah kubur. Ziarahi kubur. Nah, cara mengucapkan salam terhadap orang-orang yang di dalam kubur, assalamualaikum ya ahlad diyar. Lihat, pakai assalamualaikum. Loh, bukankah tadi dalam hadis Rasul beliau mengatakan alaikassalam itu adalah ucapan salam kepada orang yang sudah meninggal. Ini gimana ini? Bertentangan enggak? Hah? Bertentangan. Tentangannya dari mana, Mas Irfan? Nah, saya ingin dijelaskan. Bertentangannya dari mana? Pengucapan salam maksudnya? Kalau dalam hadis lain, kalau kita berziarah kubur, maka kita mengucapkan assalamualaikum ya ahlad diyar. Begitu, sama seperti orang yang sudah, orang yang masih hidup. Sedangkan dalam hadis ini kita dilarang mengucapkan alaikassalam. Kenapa? Karena itu adalah ucapan salam kepada orang yang sudah meninggal. Paham pertentangannya sekarang? Dalam hadis ini Rasul SAW mengatakan alaikassalam, ucapan salam kepada orang yang sudah meninggal. Padahal ketika kita berziarah kubur mengucapkan salam kepada orang yang sudah dikubur, orang yang sudah meninggal, kita mengucapkan assalamualaikum. Paham pertentangannya sekarang? Nah, bagaimana ini jawabannya? Begini ceritanya. Sebagaimana saya sudah sebutkan tadi, yaitu kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam, lihat ya. Biar saya bisa menjelaskan lebih jelas. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang melarang kita untuk mengucapkan alaikassalam warahmatullahi, alaikassalam, ini kenapa? Karena ini adalah ucapan salam kepada siapa? Kepada orang yang sudah mati. Sedangkan ketika kita berziarah kubur, kita mengucapkan salamnya gimana? Assalamu alaikum ya ahlad diyar. Ah. Ada pertentangan enggak? Ujar Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan ucapkan alaikassalam, karena alaikassalam adalah ucapan untuk orang, salam untuk orang yang sudah meninggal. Tetapi beliau mengajarkan kalau kita berziarah kubur, kita mengucapkan assalamualaikum. Berarti ucapan salam kepada orang yang sudah meninggal bukan alaikassalam, tetapi assalamualaikum. Terlihat pertentangannya sekarang? Paham ya? Maka jawabannya mudah. Kita ketika mengucapkan salam kepada orang yang sudah meninggal di pekuburan, kita ucapkan ini. Nah, lalu Ustaz, ini yang dilarang, padahal kan Rasulullah SAW mengatakan itu ucapan salam kepada orang yang sudah mati. Itu kebiasaan ahli syair yang mengatakan di dalam syair-syair mereka kalau alaikassalam itu adalah istilah ungkapan untuk orang-orang yang sudah mati. Nah, beliau ingin membantah ini. Paham sekarang? Beliau ingin membantah orang-orang ahli syair yang menyematkan alaikassalam itu adalah ucapan salam kepada orang-orang yang sudah mati. Padahal ucapan salam kepada orang yang sudah mati pun sama dengan kita mengucapkan salam assalamu alaikum. Hanya orang-orang ahli syair buat-buat yang baru, buat-buat yang seenaknya, yaitu mereka mengatakan alaikassalam itu adalah tahiyatul mauta, pemberian salam kepada orang yang sudah mati. Maka ingin dibantah oleh Rasulullah, sudah sekalian aja enggak usah pakai itu.